Yohanes pasal 10 auno. Pura-pura itu nyuliku ka komi, ala komi nemo kanggaura mumpara saya. Komi kana rapu palain gari ara sapo mpo daden to Yahudi. Pade kana marata tempona, tau to mempatesi komi mempekiri po via ira itu, mempakadamba rara ala tala. Itu pura-pura rapu via ira rijai komi, sabana ira da ano sinjani ante umaku, pade da abo no sinjani ante aku. Pura-pura itu nyuliku ka komi vei-vei, ala ane itu majadi, kana ratora komi kajadia-kajadia itu, itesa ku mami moka komi. Tesa itu da anyuli ku ka komi ngari pamulana, sabana aku dano sanggani-gani ante komi. Tapi vei-vei aku malau pakari jai umaku, tonong pakau aku, pada da aria samba anggari tatongo komi, nompai ku tanah riumba ku kalau. Nasu sampu urara komi, sabana aku no tesa ka komi pania, aku kana malau. Tapi naupa ibetu, kakono-kono na neliungga belo ka komi, ane aku malau. Sabana ane aku da amalau, tope tulungi da amarata rijai komi. Tapi ane aku malau, aku kana mempakau ia marata rijai komi. Ane tope tulungi etu marata, ia kana mempakanoto ka manusia ri dunia, ira nasilaka. Padera pakanoto na bou ka ira kanoaku, padera pakanoto nana tantu mopotangara nu alatala. Rapakanoto na manusia nasilaka, sabana ira da anu parasaya aku. Rapakanoto na bou kanoaku, sabana aku malau pakarijai umaku, pade komi mana manggita aku. Pade kana rapakanoto na bou, na tantu mo alatala membasuku tau nasilaka, sabana magau nu seta to namba kuasai dunia ei, naupu monitangara. Dana dea pamadota kutesa ka komi. Tapi daara pakule komi mantarima etu pura-pura vei-vei. Tapi ane marata mono sana gasa etu, ia moto manggeni komi mangginjani pura-pura pepatuduki tona konona. Ia da amotesa nantuki dota namboto. Tapi nuapa to niepena, etu moto ratesana. Pada ia kana motesa ka komi, nuapa to majadi ri eongga purina. Ia kana membabila aku, bomumpaka bete sangaku, sabana nuapa to nitarima nanggari jaiku, etu moto ratesa nampaka noto ka komi. Pura-pura nuapa to nariari jai umaku, etu pura-pura bagiaku bou. Etu sampe nyuliku ka komi, nuapa to nitarima no sanagasa nanggari jaiku, etu moto ratesa nampaka noto ka komi. Sampalai pa komi mana manggita aku. Pada sampalai pa bou, komi kana manggita aku. Nangepe tesana itu, no sipekutana motomo ana guruna sambaa bo sambaa. No apantoto patujuna nangulika kita, sampalai pa komi mana manggita aku. Pada sampalai pa bou, komi kana manggita aku. Pada no apa bou patuju tesana nanguli, aku malau pakerjai umaku. No si pekutanan jauh mo ira. No apa patuju tesana, sampalai pa, da antoto ninjani ta patuju tesana itu. Ninjani Yesus, ira madota mempekutana ia. Jadi nyuli na ka ira ivei. Nikita ku komi tunggai no si pekutanan botomo, no apa patuju pantesaku pania, tempo aku nanguli, sampalai pa komi mana manggita aku, pada sampalai pa bou komi kana manggita aku. Aku mpumpu no tesa ka komi. Komi kana motumangi, bomageom pa jea manggita nuapa to majadi rijaiku, tapi baliku ri dunia ei, kana madamba-damba. Komi kana masusarara manggita etu, tapi kasusarara komi, kana mabali majadi kadamba nurara. Ane samba abesin to ramuana, natantu mo nasusam purarana, sabana narata montuanan muana. Tapi ane nesubu mo anana itu, nikalingana mo susararana itu. Nada mampu urarana, sabana samba angana nesubu ri dunia. Ivetu bou ante komi, vei-vei na susa morara komi. Tapi aku kana mo sirata bali ante komi, pada tempo itu komi kana madamba bali. Pada da aria samba tau mamala mo pakalipo kadamba nurara komi itu. Tempo itu komi da amana mekutana nuapa-nuapa rijaiku. Aku mpumpu unu tesa ka komi. Nuapa-nuapa rapi-rapi komi ngarijai umaku, ante manguli sangaku kana ravaina ka komi. Sampai vei-vei komi da apa non perapi nuapa-nuapa ante manguli sangaku. Tapi perapi mo vei-vei, pada komi kana ravai, ala komi pumpu madamba. Tesa to niuliku ka komi ei, aga ni jaliliku. Tapi kana marata tempona, da amana ku jalili ka komi, tapi kana ku tesam pakanoto ka komi umaku. Tempo itu mo komi kana merapi rijai umaku, ante manguli sangaku. Da paralu aku memperapi nuapa-nuapa ka komi rijai umaku. Sabana umaku mboto no potobe komi. Ia no potobe komi, sabana komi no potobe aku, pada ni para saya komi mo aku ei naratang garijaina. Aku ei naratang garijai umaku, pada no mai riara dunia ei. Tapi bei-bei aku no palasi dunia ei, pada manjilin pakarijai umaku. Pada nanguli mo anak guruna ka ia. Kita mo, bei-bei komi no tesa ante nanoto ka kami, da mana ante jalili. Bei-bei nanotom ka kami, komi nanginjanin pengele-ngele. Da paralu tau nompekutana komi. Itu sampai ni para saya kami, komi mpumpu naratang garijai Allah Ta'ala. Nesonomu Yesus. Mpumpu ni para saya komi mo vei-vei, tora mo, kana marata tempo na, pada kakono na narata mo tempo itu, komi kana raposi potatare. Komi mau manjilin pakari sapo mumboto, komi mempalasi aku njamba aku. Tapi aku da ampu njamba aku, sabana umaku kana mo sangganinggani ante aku. Pura-pura itu ni tesaku ka komi, alamasana rara komi, sabana mo songurara ante aku. Riara dunia ei, komi kana rapandasa. Tapi pakaroso rara komi. Kuasa tona jaa riara dunia ei ni dagikumo.